وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sekarang falyukrim jarahu itu ya. Yang mana Pak Majid? Baris kelima sampai ngitung baris-baris. Fa inna kalau a'taita jaraka itu ya. Walau a'taitahu ma a'taitahu minal mal itu ya. Ini udah dibaca belum? Walau a'taitahu minal mal, seandainya Anda memberikan harta kepada tetangga, ya, walaupun Anda memberikan harta kepada tetangga, kalimat yang buruk itu akan menyakiti dia. Ya, walau a'taitahu ma'ataitahu minal mal, walaupun Anda memberikan dia harta. Amal kalimat thayyibah, adapun kalimat yang baik, fa innaha tu'assiru fihi khairan wa mahabbatan lak. Ya, adapun kalimat yang baik ini akan berdampak kepada kebaikan, ya, dan kecintaan kepada Anda. Walau ma'ataitahu malan, walaupun Anda tidak memberikan dia harta, tapi Anda berperilaku baik kepada dia, mengucapkan kalimat yang baik padanya. Fal kalamu thayyib lahu ta'sirun, maka ucapan yang baik memiliki pengaruh yang baik. Walahu fa'idatun, terdapat faedah. Aksara min ta'siril mal, lebih besar pengaruhnya daripada pengaruh harta. Ya, sampai sini. Sampai sini berarti. Baik. Lanjut sekarang berarti di falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, fadhal dibaca sini Pak Majid. Yasmalu wa tasaddaqu alayhi idza kana ajizan. Tagudda. Yukrim jarohu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, yasmalu al-ikrama bil qaul, memuliakan tetangga itu mencakup memuliakannya itu dengan ucapan. Dengan memuliakan dengan ucapan, hadah wal ashalu anfa, maka ini lebih mudah dan lebih bermanfaat. Ya. Antakula lahu al-kalama at-tayyiba, Anda mengucapkan kepada tetangga ucapan yang baik. Watusallim alaih, mengucapkan salam padanya. Tarudda alaihi salamahu, ya, membalas salam dia. Idza sallama alaika, apabila dia mengucapkan salam kepada Anda. Wahakada, demikian. Wa yashmalu, dan juga mencakup memuliakan tetangga, al-ikrama, pemuliaan tetangga ini, bil fi'li, ya, dengan apa namanya, perbuatan, ya, dengan perbuatan, bi antah dia ilaih, ya, Anda memberikan hadiah, ya. Nah, ini apalagi kalau tetangganya itu kelaparan, la ilaha illallah, dia kenyang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i. Bukanlah seorang mukmin yang dia makan kenyang, tetangganya kelaparan. Ya. Ini parah ini. Kasih hadiah. Ya. Nah, kalau kita enggak mau ngasih, bahkan ya, termasuk diantara menyakiti tetangga, kita bawa kresekan banyak di depan tetangga, enggak ngasih hadiah. Makanya kalau memang enggak mau ngasih, umpetin tuh, masukin dalam jok. Nah, gitu. Ini kita bawa petenteng-petenteng, tentengan banyak benar, tetangganya melongo. Nah, sementara tetangganya mau kayak gitu. Nah, dia enggak punya. Ya. Nah, ini kasih hadiah. Kata Nabi SAW, idza tabakhta mar'an fa'aktsir ma'ah. Ya, kalau Anda memasak masakan yang berkuah, sop, gulai, kare, ya, maka perbanyak kuahnya. Ya, perbanyak air kuahnya. Sumandur ila ahli baiti jiranik. Kemudian perhatikan ya, keluarga dari tetanggamu. Ya. Fa'asibhum minha bima'ruf. Lalu berilah mereka dengan cara yang baik. Ya. Itu. Baik. Dilebihin dikit. Masak sop lebihin dikit. Biar dapat tetangga. Ya barakallahu fikum. Walaupun itu tetangganya kafir Yahudi sekalipun. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa sampai-sampai ya, Abdullah bin Amr bin As pernah menyembeli seekor kambing, ya, dia sembeli seekor kambing, kemudian dia perintahkan kepada pembantunya untuk bagi-bagi ke tetangga, ya. Pembantunya kelupaan. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada ya, kepada pembantunya tadi, hal ahdaitum minha lijarina al-yahudi. Apakah kamu sudah kasihkan daging kambing kita itu kepada tetangga kita yang Yahudi? Bengong pembantunya, hah, dapat juga. Salah sama rot. Dia ngulangin lagi, kamu udah kasih belum? Ya tetangga kita yang Yahudi. Sami itu Nabi SAW berkata, karena saya mendengar Nabi SAW bersabda, kata Abdullah bin Amr bin As, ma zala Jibril yusini abil jar hatta dhonantu annahu sayuwarrithuh. Jibril senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga. Sampai-sampai saya menyangka tetangga itu dapat warisan. Masya Allah. Wa tatasaddaqa alaihi idha kana muhtajan. Nah, Anda bersedekah kepada dia kalau dia memang membutuhkan. Apalagi kalau dia kelaparan tuh, kita kenyang, enggak beriman tuh. Laisal mu'min manil ladzi yashba', ya laisal mu'min alladzi yashba' wa jaruhu ja'i. Bukan mukmin ini yang dia kenyang, tetangganya kelaparan. Ya. Kemudian ada lagi tadi. Wa taqtadi hawaijahu, Anda tunaikan hajat dia, idza kana ajizan, ya, kalau memang dia lemah. Ya, dia enggak mampu. Taghuddu basaraka an auratihi. Anda tahan, tundukkan pandangan Anda dari aurat dia. Ya. Kalau dia punya anak perempuan cakep, istri cakep, nah, itu hati-hati itu. Karena dosanya itu lebih besar daripada ke perempuan lain. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yazni ar-rajul bi ashri niswatin aisar lahu aisar alaih ya, min ayaznya bimro'ati jarihi. Seorang berzina dengan 10 perempuan itu lebih mending, walaupun ini dosa besar ya, tapi lebih mending karena ada mukobalahnya, ada perbandingannya. Itu lebih ringan dibandingkan dia berzina dengan satu perempuan tetangganya, istrinya, anaknya, ponakannya, ibunya yang ada di rumah situ. Ya, maka nazar ke perempuan tetangga itu lebih bahaya. Ya, lirik-lirik ke perempuan tetangga, istri tetangga itu lebih berbahaya. Ya. Wa anil itla' ala asrarihi. Ha, enggak boleh itla'. Ya. Melihat-lihat kepada asrar. Asrar itu apa? Sir. Rahasia-rahasia dia. Ya, enggak boleh kita cari-cari rahasianya. Wa aidan tamas ya tamsaka. Ya. Sam'aka. Wa aidan tumsik amsaka yumsiku. Wa aidan tumsika sam'aka, Anda tahan pendengaran Anda. Ani tajassus alih, dari cari-cari kesalahan dia. Ya, dari memata-matai dia. Ya. Wala tulqiyal adza 'inda babihi. Jangan Anda berikan gangguan di depan pintu dia. Au fi tariqihi, atau di jalan dia. Ah, tuh, kayak parkiran. Ya, di hajatan nutup seluruh jalan satu kompleks susah. Satu gang susah. Naruh mobil sembarangan, ya. Kemudian naruh motor sembarangan, kita jadi ribet jalan. Watakufa auladakan aziyati auladihi. Anda menahan anak-anak Anda supaya tidak mengganggu anak-anak dia. Memang benar anak-anak, ya. Tapi itu termasuk adab yang buruk. Anak kita mukulin, ngeroyok anak dia. Nah, berarti kita nggak bisa didik anak kita. Nah, berarti ini termasuk mengganggu tetangga. Ya, mengganggu tetangga. Anak dia kita dicepol sama anak kita. Kita gak bisa bilang, ya namanya juga anak-anak. Bukan gitu, itu anak tetangga. Kalau gitu gimana? Kita didik anak kita. Nah, kalau udah kejadian, minta maaf, kita obati, kita apa segala macam, kasih hadiah sebagai bentuk permohonan maaf. Ya. Adem ya, alhamdulillah. Depan rumah ya? Enggak ada rupanya, ada aja. Ya. Kalau kemarin gimana? Kalau tetangganya yang rese sama kita gimana? Berbuat baiknya, kita sabar. Ya. Kalau tetangganya itu justru yang rese. Nah, berarti kita sabar. Kemarin hadisnya apa? Innallaha yuhibbur rajul al yakunu lahul jari yakunu lahul jaru yu'zi jiwaruhu fayasbir ala adha hatta yufarriqa bainahuma mautun wala dhi'nun wala dha'nun. Allah mencintai seseorang yang memiliki tetangga, tetangga itu menyakiti dia. Tapi dia bersabar, ya. Dia bersabar. Kalau dia parah baru lapor ke RT. Baru sedikit gangguannya dia lapor ke RT. Senang aja tuh. Ya, dia bersabar sampai nanti keduanya dipisahkan. Dipisahkan kenapa? Tenang aja, tetangganya pasti akan berpisah. Dipisahkan dengan kematian, ya. Kita atau dia yang mati. Atau dhonun, atau ada yang pindah. Dia pindah, ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Sabar aja udah. Ya, makanya kata Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau menyatakan, laisa husnul jiwar kaffal ada, walakinna husnul jiwar ihtimalul ada. Masya Allah. Dicatat nih, perkataan Hasan Al-Basri. Ya, kata Hasan Al-Basri, laisa husnul jiwar kaffal ada, bukanlah sikap berbuat baik kepada tetangga itu kita tidak memberikan gangguan kepada tetangga, itu udah wajib, ya, itu udah wajib. Walakinna husnul jiwar, namun yang dimaksud dengan berbuat baik kepada tetangga ihtimalul ada, yaitu ihtimam, ya, bersabar menanggung gangguan tetangga. Nah, itu baru itu berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau enggak masalah ya. Ya kan, kalau dia beli mobil lagi, mungkin dia butuh. Yang penting dia punya parkiran buat dia. Dia beli mobil lagi buat istrinya. Kalau dia punya duit, terserah dia. Dia beli mobil lagi buat anaknya. Dia beli mobil lagi buat istri keduanya. Dia beli mobil lagi buat istri ketiganya. Nah, kita jangan iri, hasad. Ya. Udah, kita bersyukur. Walah, enggak lah. Oh, itu Marwanto maksudnya. Oh. Ya, itu. Kita yang penting gak boleh hasad. Maksudnya itu bukan dalam bentuk barang yang besar, Pak Majid. Tetangganya terus dikasih mobil juga. Maksudnya itu tadi kayak kita bawa kresek banyak. Kalau kita memang gak mau niat ngasih tetangga, diam aja udah. Umpet. Mindik-mindik. Nah, kecuali kita memang mau ngasih di tetangga ngeliat kita bawa mangga 5 kilo. Ya kan? Wah, ngeliat. Dia mau. Sementara gak punya duit buat beli. Nah, dikasih lah. 3 biji. Nah, 3 biji kan lumayan tuh sekilo. Nah, kilo lebih lagi. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Wa hakadza, dan demikianlah. Ah, sekarang wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini belum dibaca ya. Ya. Pak Ahmad dibaca. Hatta menantu anakku sanggarisu. Lalika di'admi haqqin. Lalika ri'idom. Ri'idomi mudaf. Ri'idom haqqin jari. Paljibam lahu ahkamun wa ahmiyatun bayan nasi. Ahmiyatun. Ahkam. Wa'idahana ikramul jari min kamalil iman. Fa'inna fi adiyatil jari naqsanul iman. Nah, Masya Allah. Summa qala sallallahu alaihi wa sallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Wa dhaifu huwa alladhi yanfiru bika. Wa ikramul dhaifi yajibu fil qura wal bawadi allati laysa biha mata'im. Walaysa biha mahalatun tabi'un. Lamnya tasdid. Mahalatun. Tabi'un akla wa syurba. Wa syurba. Nah. Walaysa biha mahalatun ta'kiri horiba. Wal musafiru ma'adir sabili. Wal koryatu laysa biha syairun. Wa kadalikal badiatu laysa biha syairun. Min hadal qabili fal insanu walau kana ghaniyan idza kana marran fi biladin fi balad fi baladin walaysa fihi ma yubahu aw yu'ajjiru min haqqihi ala man nazala indahu annahu yukrimahu annahu yukrimuhu amma bil madani wa laysa hunaka hadatun li wujudil mata'imi wal fanadiki fa idza kana ghaniyan fa huwa laysa muhtajan amma idza kana faqiran fa anta tasaddaqu alayhi tatasaddaq alayhi li faqrihi wa hajatihi wa laysa li annahu dhaifun. Naam, sudah cukup. Waqad qala Nabi SAW, ini masih terusan mengenai tetangga. Ya, Jibril senantiasa mewasiatkan padaku tentang tetangga. Hatta dhanantuhu annahu sayuwar, sampai saya menduga dia itu dapat warisan. Dari kali idami haqqil jari. Ya, itu karena besarnya hak tetangga. Wal jiwar lahu ahkamun ahamiyatun bainan nas. Maka mengenai tetangga ini memiliki hukum-hukum yang sangat urgen ya. Ya, di antara manusia. Wa idza kana ikramul jar min kamal iman, apabila memuliakan tetangga itu termasuk kesempurnaan iman, fa inna fi adiyatil jar naqsan fil iman. Berarti kalau menyakiti tetangga berarti itu ya, itu kurang iman. Apalagi kalau tetangganya digibahin, Allah musta'an. Dia gibahin tetangganya. Ya, Allah musta'an. Terus kemudian, waqad qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baytahu. Sekarang mengenai tamu. Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia mesti memuliakan tamunya. Ya. Tabarakallahu fikum. Ini penting ini ya. Ya, Abdullah bin Amr bin As menyatakan ya mengenai hal ini. Ya. Ma lam yudif fa laysa min Muhammadin wala min Ibrahim. Siapa yang tidak memuliakan tamu, maka dia bukan pengikutnya umat Nabi Muhammad SAW dan bukan pula pengikut Nabi Ibrahim. Loh, kok Nabi Ibrahim? Ya, karena Nabi Ibrahimlah manusia pertama di muka bumi yang menjamu tamu. Ya, masih ingat gak siapa tamunya Nabi Ibrahim? Malaikat. Ya. Disembelih itu anak sapi. Dibakar sama Nabi Ibrahim. Ya, mungkin dibikin stik. Ya. Hah? Iya, terus disuguhkan ke tamunya. Masya Allah. Nah, Nabi Ibrahim yang menyuguhkan jamuan untuk tamu pertama kali di muka bumi. Dan sunnah hasanah ini dilestarikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau bersabda seperti ini dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, Al-Quran juga turun demikian. Untuk memuliakan tamu. Ya. Memuliakan tamu. Nah, siapa yang tidak memuliakan tamu? Dia bukan pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Bukan pengikut Nabi Ibrahim AS. Apa? Iya. Oh, kecuali lagi puasa ya baru. Ini udah tahu tamu nih. Kecuali dia lupa ya, saking ngobrol asik. Ngobrol, lupa sampai. Nah, baru datang langsung ngobrol, tamunya juga seru kan. Sampai lupa, itu lain lagi. Ya, itu lain lagi. Hai, barakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh Al-Fauzan, di sini, wadzaib, siapa sih yang dimaksud tamu? Alladhi huwa alladhi yanzilu bik. Yang zilu bika, dia yang singgah ke rumah Anda. Itu yang dimaksud dengan tamu. Ya. Wa ikramu dhaif yajibu bil qura. Nah, memuliakan tamu itu wajib. Apakah di perkotaan, wal bawadi, di pedalaman. Ya. Allati laisa fiha mata'imu. Yang di situ enggak ada mat'am. Ya, rumah-rumah makan, warteg, resto enggak ada. Laisa fiha mahallatun tabi'ul akhl wasyab. Ya, di situ enggak ada tempat-tempat yang di situ menjual makan minuman, enggak ada. Laisa fiha panadiq, ya, pondok, ya. Enggak ada hotel-hotel. Ta'wil gharib, ta'wi itu awa ya'wi, ya. Maksudnya memberikan tempat tinggal. Yang dapat memberikan tempat tinggal kepada gharib, orang asing, musafir, abiras sabil, ya, orang yang pengembara. Nah, ya, kalau di situ enggak ada musafir lewat, ya kita tawarin nginep di rumah kita kalau memang kita punya tempat untuk memberikan dia penginapan. Ya. Fal qaryatu laysa fiha syai'un kadzalika al badiyah. Maka qaryah ya, kot desa ya. Negeri-negeri yang di situ enggak ada apa-apa. Demikian pula pedalaman laisa fiha syai'un min hadzal qabil, enggak ada sesuatu benar itu. Fal insan walau kana ghaniyan, seseorang walaupun dia kaya raya, idza marra fi baladin, apabila dia melewati sebuah negeri, walaisa fihi ma yuba, ternyata di negeri tersebut tidak ada apa-apa yang dapat dijual, au yu'ajjir min haqqih, ya, atau yang apa namanya? Dapat menunaikan hak dia alaman nazala kepada orang yang dia singgah indahu anahu yukrim, ya, yang di situ seseorang dapat memuliakan dia, dijamu. Amma fil madan, adapun di tempat besar, palisa hunaka jaha hajatun, ya, yang di situ tidak ada hajat liwujudil mata'im. Kalau ini orang kaya di sini ya, berarti di situ di tempat-tempat besar itu di, karena adanya banyak resto wal fanadit, ya, hotel-hotel. Fa idza kana ghaniyan fa huwa laisa muhtajan. Kalau dia memang orang kaya maka dia enggak butuh kepada penjamuan tamu dari orang yang akan menjamu dia. Jadi silakan check in sendiri ke hotel, bayar kalau dia orang kaya. Ya enggak perlu dia bikin pengumuman, orang kampung saya musafir. Ya. Tolong jamu saya, beri saya penginapan, kasih makan sehari. Ya. Amma idza kana faqiran fa anta tatasaddaq alaih. Nah, kalau dia memang fakir Anda bersedekah padanya, dipakrihi karena kepakiran dia, wa hajatihi dan karena hajat dia. Laisa li annahu dhaifun, bukan karena dia sebagai seorang tamu. Nah. Ya, melontok, padahal nah ini penting ya, itu dipahami. Ya, terus lanjut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang tamu, ya, mengenai tamu ini, jaizatuhu yaumun wa lailatun. Bahwasanya jaizah tamu itu, jamuan istimewa untuk tamu itu sehari semalam. Ya, sehari semalam itu yang wajib, ya, kita tamu. Maka kata para ulama, nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya menjamu tamu itu hanya satu hari satu malam. Nah, para ulama ada yang membedakan tamu yang macam apa ini? Tamu yang dia bukan dari lingkungan kita. Ya, bukan tamu dari lingkungan kita. Kalau tamu lingkungan kita biasa aja jamunya itu segala macam ya. Ya, mungkin kacang, air. Baik, barakallahu fiik. Tamu yang dari luar datang. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu. Kayak Abu Aqilah bertamu ke Marwanto, terus sehari semalam dijamu. Wah. Sebagian ulama mengatakan bukan yang kayak gitu. Ya, rumahnya depan-depanan kok. Ah, ini hak ini bukan hak tamu, hak tetangga. Hak tetangga. Nah. Ya, kalau Abu Aqilah datang ke Marwanto, ekser putih, korma, udah. Gak perlu sehari semalam deh, 2 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Makan pagi, siang, sore, cemilan. Ya. Nah, kebuli lagi mintanya. Masya Allah. Ya. Wadiyafah salah satu ayam. Kemudian. Ya, jamuan tamu yang apa namanya 3 hari. Pama ba'da dzalik. Artinya yang tamu itu maksimal penjamuannya 3 hari. Pama ba'da dzalika fa huwa shadaqatun. Lebih dari itu ya adalah sedekah. Ya, bahkan para ulama menyatakan tuan rumah memiliki hak untuk menyuruh tamunya itu hengkang keluar dari rumahnya setelah 3 hari. Karena dia telah melaksanakan apa yang harus dilakukan untuk tamu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian pama ba'da dzalika fa huwa shadaqah wa tamamu dhiyah salah satu ayam bilayaliha. Nah ini jamuan tamu itu secara full 3 hari 3 malamnya. Lebih dari itu sedekah. Bahkan tuan rumah boleh mengusir menyuruh hengkang tamunya kalau lebih dari 3 hari. Nah. Nah. Nah, yang wajib hanya yang pertama. Hari pertama. Hari kedua, ketiga itu ya, bukan wajib. Nah, ya. Bahkan seandainya tamu mengetahui bahwa si tamu ini tidak akan apa, bahwasanya tuan rumah tidak akan menjamunya, ya, kecuali dengan makanan pokok aja, ya, makanan pokok mereka, ya. Dan anak-anak si tuan rumah akan merasa terganggu kalau makanannya disuguhkan kepada si tamu, karena itu cuma ngepas tuh, tuan rumah itu ngepas, tamu datang, nah si tamu itu tahu, wah kalau saya makan mereka kekurangan nih. Nah maka kalau itu kata para ulama, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, di Jami'ul Ulum wal Hikam, tidak boleh bagi si tamu meminta dijamu, nggak boleh, ya, si tamu ini nggak boleh, ya, barakallahu fikum, nggak boleh. Ya. Lam yajuz lahu istidafatuhum hina idin amalan, karena mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lahu ayyukima indahu hatta yukhrijahu. Tidak halal bagi si tamu untuk menginap, ya, di rumah tuan rumah hingga membuatnya tidak enak. Ya, hingga membuatnya enggak enak. Kalau begitu gimana? Udah, enggak boleh bagi si tamu minta jamuan mau nginap di rumah yang tuan rumah di situ enggak enak. Kita tahu diri sebagai tamu. Baik. Nah, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, qala ahlul ilm, al-wajib yaumun wa lailatun. Para ulama mengatakan yang wajib menjamu tamu itu sehari semalam aja. Wa tamamu salasati ayyam bil layaliha mustahabu. Nah, apa namanya? Tiga hari full, tiga hari sehari semalam itu dijamu itu mustahab. Lebih dari itu tuan rumah boleh mengusir. Waqad kana ikramul jar wa ikramud dhaif min khisalil ma'rufati 'inda al-'arab qabla al-islam. Masyaallah. Nah, memuliakan tetangga, memuliakan tamu merupakan sifat yang ma'rufah yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab bahkan sebelum datangnya Islam. Wa kanu yatafakharuna bidzalik. Bahkan mereka berbangga-bangga dengan hal ini karena mereka menjamu tamu. Ya, makanya salah seorang sahabat ketika bertanya tentang bapaknya dulu yang musyrik di zaman belum diutusnya Rasulullah SAW, disebutkan kebaikan bapaknya. Bapak saya dulu salah satu disebutkan menjamu tamu. Karena menjamu tamu kebiasaan orang-orang Arab. Tapi musyrik, ya Nabi sebutkan bapakmu di neraka. Ya. Menjamu tamu itu udah kebiasaan orang-orang Arab. Ya. Dan mereka berbangga-bangga. Wa asy'aruhum fi hadza katsiratun. Mereka punya syair-syair terkait menjamu tamu dan memuliakan tetangga. Ini syairnya sangat banyak. Fajal Islamu. Islam datang wa aqarra bidzalik dan Islam menetapkan hal tersebut. Nah, ini salah satu yang membuat orang-orang Arab ya tertarik dengan Islam karena di Islam diajarkan memuliakan tamu. Itu selaras dengan tradisi mereka. Ya. Wa hassa 'alaihi, Islam menganjurkannya. Lima fihi minal khair, karena di dalamnya terdapat kebaikan. Lihat, agama lain enggak ada itu yang menganjurkan menjamu tamu, enggak ada. Ya, enggak ada. Ya. Adapun orang-orang kafir yang ada di negeri kita menjamu tamu karena ketularan terpengaruh oleh kita. Coba lihat orang-orang kafir yang lain, enggak ada. Ya, kalaupun ada maunya. Ya, antum mau meeting sama klien, ada maunya biar goal bisnis. Coba enggak ada keperluan apa-apa datang ke rumahnya. Hah? Ya. Air putih agak keluar. Masa rugi dia kan merasa enggak ada pahalanya. Enggak nguntungin dia, Pak. Untung akhirat enggak ada karena agamanya enggak ngajarin. Kalau kita kan ada. Ya. Kita kan ada. Sampai-sampai para sahabat Ansor punya makanan cuma satu. Kalau dia kasih tamu, dia enggak makan, dia matiin itunya, lampu petromaknya. Terus dia pura-pura ngunyah. Hah? Kenapa dia? Karena mengharapkan pahala. Turun ayat wa suruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Mereka lebih memprioritaskan tamunya ya untuk makan walaupun mereka sendiri membutuhkan. Baik. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di hadis yang ke-16. Salat taghdab. Ya. Jangan marah. Subhanallah.